Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu al-imam Abdul Qayyim rahimahullah wa qad hakama Allah hukman la yubaddalu abadan. Kita masih melanjutkan pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghukumi atau memastikan dengan kepastian dari Allah yang tidak akan berubah, kepastian tersebut tidak akan berubah, annal aqibata litaqwa. Di sini cetakannya annal aqibatu, ya kalau ditinjau dari segi i'rab ya salah, nah, karena anna tansibu al isma, kecuali annal aqibatu. Di situ apa, halaman 223 kalau cetakan yang ini merah nih. Nah, annal aqibata, di sini cetakannya annal aqibatu. Kalau misalkan annal aqibatu, ini apa i'rabnya? Ah, annal aqibatu alal hikayah fi mahalli nasbin isim anna litaqwa khabar anna alal hikayah. Ada alal lughah. Tapi biasanya jumhur dari nahwiyin mengirab annal aqibata. Tapi kembali lagi pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad hakama Allah hukman la yubaddalu abadan. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan suatu hukum, kepastian, ketentuan dari Allah, bahwasanya aqibatu annal aqibata litaqwa. Biasanya kalau annal aqibata litaqwa, ini biasanya maknanya positif, baik, bagus, ya. Maknanya adalah selalu baik dan bagus. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat baik, akibat yang bagus diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf dari kecil sudah dipisahkan oleh abangnya. Sudah dipisahkan oleh abang-abangnya dari ayahnya. Karena ayahnya dari ayahnya karena saudaranya apa? Iri, dengki, hasad. Tidak suka kepada Yusuf. Dan itu kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, seseorang diberikan bala, diberikan ujian, tidak ada yang tidak terkecuali. Yang namanya manusia itu tidak terlepas dari hasad, iri, dengki. Tetapi yang tercela adalah yang dia tampakkan. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, tidak ada satu jiwa yang kosong dari hasad. Artinya apa? Semua orang ada hasad, kecuali para anbiya dan rasul. Maksudnya yang di bawahnya ada sifat-sifat seperti itu, kecuali yang disembunyikan. Artinya semua orang pasti ada. Ya, cuman masalahnya menghadapi hal-hal seperti itu butuh sabar dan ikhlas. Ya, karena Nabi Yusuf saja bersabar berapa tahun, dipisahkan sama abangnya, sama keluarganya sendiri. Ada yang bilang kata Imam Sa'di rahimahullah 20 tahun, ada yang bilang 30 tahun. Dari kalangan mufassirin, pisah dari ayah ibunya. Berusaha dibunuh, dimasukkan ke sumur, dibuang, kemudian dijual, terus ganti majikan dan lain sebagainya. Tetapi akibat baiknya, endingnya, maka apa? Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sehingga butuh sabar, tahunan, gak bisa cepat, gak bisa instan. Ya, tadi Nabi Yusuf saja berapa tahun? 20-30 tahun. Kita baru berapa bulan saja sudah tergesa-gesa, pengen ini, pengen itu. Allahul musta'an. Sabar, isbiru, isbiru. Butuh waktu, butuh sabar, butuh pelan-pelan. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Artinya apa? Annal aqibata littaqwa. Sebagaimana kisahnya Nabi Musa juga. Apa kisahnya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa diancam dibunuh oleh siapa? Oleh siapa? Fir'aun. Diancam mau dibunuh. Kemudian dikejar-kejar oleh pasukannya. Bani Israel juga demikian diusir dari kampungnya dan lain sebagainya. Allah tutup kisah itu diantaranya dengan ayat, ya, innal arda lillah yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini, tanah ini milik Allah. Bumi-bumi ini, tanah-tanah yang ada. Karena Fir'aun merampas semua pertanian, peternakan dan lain sebagainya dirampas oleh Fir'aun. Milik kerajaan, milik Fir'aun semua diaku. Sehingga orang-orang yang enggak punya tanah kan bersedih. Ya, setelah ditenggelamkannya Fir'aun, maka ya Allah Subhanahu wa taala menutup dari kisah itu, diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala, innal arda lillah. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Ya, bumi ini milik Allah. Yarithuha ibadiyas salihun. Allah wariskan. Allah wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Perhatikan. Warisan dari siapa? Warisan dari siapa? Bukan dari ayah ibu. Bukan dari abah dan uminya, bukan. Tetapi warisannya dari Allah. Yarithuha ibadiyas salihun. Ya Allah berikan warisan tanah tersebut, bumi tersebut untuk hamba-hambaku. Ibadiyah. Ibadiyah. Ya, asalnya ibadi. Ya. Ibadiyah. Hamba-hambaku. Yang soleh. Ini kuncinya. Kuncinya adalah kalimat soleh. Soleh itu apa? Apa artinya soleh? Orang-orang soleh akan diberikan warisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sudah lewat kita sampaikan dari definisi Al-Imam Sa'di rahimahullah bahwasanya orang yang soleh itu apa? Orang yang menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Hak Allah dia tunaikan secara wajib. Hak Allah dia berikan, dia tunaikan yang wajib. Hak Allah, nah, dia laksanakan perintah-perintah Allah yang wajib. Yang sunnah dia perbanyak. Yang wajib dia lakukan, yang sunnah dia perbanyak. Ini antara dirinya dengan Allah. Antara dirinya dengan sesama hamba. Ini yang berat. Ya, ini yang berat. Ya. Terutama masalah harta, masalah uang, masalah yang lain. Suka atau tidak suka memang harus diselesaikan. Ya, dari kelalaian kita, kesalahan kita, ya, masalah uang, hutang piutang dan lain sebagainya, kita yang memiliki kekurangan, kesalahan, suka atau tidak suka ya harus diselesaikan yang seperti itu. Apa sebabnya, kenapa demikian? Karena apa? Kaitannya dengan kalimat soleh. Karena definisi orang soleh itu apa? Tadi, orang yang menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Hak hambanya, kalau belum ditunaikan berarti apa? Bukan orang soleh. Berarti orang lawan dari soleh. Lawan dari soleh. Karena apa? Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan anak-anaknya, mengatakan pada anak-anaknya, ya abnai, wahai anak-anakku, in kuntum salihin, kalaulah seandainya kalian adalah orang-orang yang saleh, fa innallaha yatawalla salihin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong, membantu, mencukupi orang-orang yang saleh. Karena kuncinya di kalimat yang soleh. Tadi kata Imam Syadi rahimahullah, orang soleh itu definisinya yang menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Artinya tidak menzalimi dirinya dengan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, atau dengan sesama makhluk. Ya, sesama manusia, sesama makhluk. Karena kaitannya tadi dengan warisan. Siapa yang ngasih warisan? Yang ngasih warisan adalah Allah. Innal arda lillah. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Yarithuha ibadiyas salihun. Allah berikan warisan. Ya, kepada hamba-hambaku yang soleh. Ada cerita. Ya, ini cerita terjadi di kampung kita, daerah kita. Nah, satu keluarga berebut harta warisan dan lain sebagainya. Ya, kemudian keturunan yang kedua, ada yang gak punya anak, mungut anak. Ya, nah, yang tadinya dia susah payah, ya, kakak adiknya dizalimi dan lain sebagainya, dia pun cepat meninggal. Sehingga yang mewariskan apa? Anak pungutnya. Padahal dia sudah menzalimi abangnya, adiknya, dan lain sebagainya. Dengan harta warisan. Tapi yang enak, yang mewariskan siapa? Orang lain, bukan darah dagingnya. Orang luar. Ibaratnya bukan keluarga, bukan keturunan nasabnya, bukan. So, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur itu semua? Walaupun masalah harta, jangan dikira kita misalkan cari duit, cari uang, tipu menipu, bohong dan lain sebagainya. Walaupun kita lihat versi kita itu menang, wah cuan banyak nih, menang miliaran dan lain sebagainya, tapi cepat habis, hilang, habis dan tidak berkah. Tahu-tahu yang mewariskan adalah orang lain. Ini contoh saja. Lebih-lebih yang lainnya seperti bumi, tanah, dan lain sebagainya. Ya memang. Ya. Kelompok Anu sudah punya sekian ribu hektar dan lain sebagainya. Iya betul. Tetapi kita pun usaha. Ya kalau belum bisa, fattakullah mastata'tum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tidak menuntut kita harus punya banyak-banyak tanah. Ya. Tidak juga. Nah, karena yang dituntut kepada kita adalah ibadah. Ya, menuntut ilmu, beribadah dan lain sebagainya. Dari situlah Allah akan bukakan rezeki. Dari situlah orang-orang soleh, orang yang bertakwa akan diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa. Wal akibata lil muttaqin. Dan akibat baiknya bagi orang-orang yang bertakwa. Falqalbu lauhun farighun. Hati ini seperti kertas yang kosong, yang putih. Wal khawatiru nuqushun tunqashu fi. Betikan-betikan hati, pikiran, jiwa itu coretan-coretan yang mengotori lembaran putih tersebut. Fakaifa yaliku bil aqil an takuna nuqush lawhihi ma baina kadhibin wa ghururin wa khida'in wa amaniyyah batilatin wa sarabin la haqiqata lahu. Bagaimana mungkin seorang yang akalnya sehat akan mengisi lembaran putihnya dengan kedustaan, gurur, tipu menipu, khada, ya angan-angan yang kosong, fata morgana yang tidak ada hakikatnya, ngelamun dan lain sebagainya. Fa ayu hikmatin wa ilmin wa huda yantaqishu ma'a hadzal nuqush. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hikmah yang seperti apa, ilmu yang seperti apa, hidayah yang seperti apa yang akan dia uraikan pada tinta tersebut di atas lembaran yang masih kosong. Apakah kedustaan atau kejujuran hidupnya, apalagi umur. Hidup kita umur, umur kita ya hidup. Ya. Umur kita selama hidup kita. Mau diisi dengan apa hidup kita ini? Apakah dengan kebaikan atau sebaliknya? Bagi orang yang berakal, ya tidak pantas karena dia berakal. Allah kasih akal. Tidak pantas dia isi kehidupannya dengan kedustaan. Ya. Nah, pengkhianatan, angan-angan yang kosong, fata morgana, dan lain sebagainya. Wa idza arada yang qusha dzalik fi lawhi qalbi kana bi manzilati kitabil ilm, kitabatil ilm nafi' fi mahallin mashghulin bi kitabati ma la manfa'ata fi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa idza arada ayankusha dzalik, kalau seandainya seseorang ingin mengukir lembaran tersebut dengan tintanya, ya pada lembaran tersebut, pada lembaran hatinya, kehidupannya, jiwanya, karena bimanzilati kitabatil ilm nafi' fi mahal mashghulin bi kitabati ma la manfa'ata fi. Kalau dia ukir kehidupan ilmunya ditimpa di atas kertas yang udah ada coret-coretannya, maka enggak ada manfaatnya. Ya, artinya harus dihapus dulu kedustaan, pengkhianatan, kebohongan dan lain sebagainya, kebatilan dan lain sebagainya yang ada di dalam hatinya, harus bertaubat, harus dihapus putih murni terlebih dahulu. Nah, fa illam yufarriq al-qalb min khawatir radiyah, harus dia kosongkan hati ini dari betikan-betikan yang jelek, yang buruk, yang tidak ada manfaatnya. Karena mau ditimpa, diukir dengan yang ilmu, enggak akan bisa manfaat. Sudah ada coretan sebelumnya. Harus dihapus terlebih dahulu. Nah, kalau tidak dihapus, maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan menetap ilmunya di dalam lembaran hati yang kosong itu. Karena sudah dicoret-coret hatinya dengan kedustaan, kebatilan, kebohongan, pengkhianatan, kemaksiatan, dosa, dan lain sebagainya. Karena yang namanya ilmu tidak akan bisa menetap kecuali pada yang putih. Yang kosong putih. فإن لا تستقر إلا في محل فارغ ilmu yang bermanfaat tidak akan menetap, tidak akan kokoh kecuali pada wadah, tempat yang kosong, yang bagus, enggak ada kotoran. Kama qila, sebagaimana dikatakan, atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasada qalban fariqa fatamakana. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, telah hinggap kepada diriku kecintaannya sebelum aku mengetahui apa itu cinta. Fasadaba qalban farighan fatamakana, maka cinta tersebut mencocoki pas dengan wadah yang kosong, hati yang kosong, klop, maka semakin kuat bisa bermanfaat atau bisa menguasai hati tersebut. Nah, ini ibarat ilmu. Seorang kalau sudah cinta kepada ilmu, hatinya kosong, diukir dengan ilmu, dihiasi dengan ilmu, maka pas. Ya. Tapi kalau dia dihiasi dengan syahwat, kecintaan pada wanita, pada perempuan, pada laki-laki, perzinahan, naudzubillah, LGBT, naudzubillah dan lain sebagainya, syahwat, syubhat, ya, belum dihapus, belum bertobat darinya, makanya tidak akan bisa, ilmu tidak akan masuk, ya, tidak akan masuk, ilmu itu tidak akan masuk di situ, karena hatinya sudah dicoret-coret dengan apa, kemaksiatan dan dosa. Harus dihapus dulu, harus taubat dulu, harus diputihkan dulu. Allah rahimahullah wa kahadza kathir min arbabis suluk banau sulukahum ala hifdzil khawatir. Jenis macam yang seperti ini, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, mereka bangun perjalanan menuju Allah itu dengan apa? Menjaga betikan-betikan hati yang kosong, kedustaan. Ya. Wah, saya umur sekarang 40. 50, 60, 70. Bentar lagi lah saya sholat malam, nanti dulu dah, sekarang masih main gaple misalkan. Terus nanti dulu. Ini kan amani batilah. Angan-angan yang kosong, enggak tahu besok udah mati. Cuman berangan-angan tapi kosong. Ya. Pepesan kosong, enggak ada, dibuka enggak ada pepesnya. Mau makan udah lapar. Hah? Angan-angan kosong buat apa? Pengen taubat, besok udah mati. Buat apa? Apa manfaatnya? Enggak bisa. Hati kalau udah kosong ditambah kosong, amani, batilah, kadzib wal buhd wal khianat wal ghurur wa khida' wa dzunub wal ma'asi, bagaimana? Tidak akan bisa yang seperti itu. Nah, sehingga orang yang sudah bersiap-siap, nah, karena umur 40 tahun itu sudah harus siap-siap menuju kampung akhirat. Ya, persiapan. Uban yang tumbuh di jenggot, di kepala, di rambut sudah teguran. Ya, qad qaruba waqtu rihal, sudah dekat perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ketika ditanya, ila mata, sampai kapan? Ya, engkau belajar. Ya minal mahdi ilal lahdi, dari baru lahir sampai liang lahat. Ini pun perjalanan panjang, butuh sabar, butuh ikhlas, tidak sekedar diucapkan, berat. Ya, ucapan tanpa diamalkan juga berat. Tetapi bagi mereka-mereka yang menjaga dirinya menuju perjalanan Allah, musafirun ilallah, ya musafir menuju Allah, dia menjaga apa? Khawatir, hifdzul khawatir, menjaga bisikan-bisikan yang batil, ya. Nah, misalkan dia mau berinfak, oh adanya baru sebentar lah, nunggu gede dulu. Ya Allah alam, nunggu gede tahu-tahu meninggal. Yang kecil yang ada aja, ya infakan. Kalau enggak ya jangan berangan-angan yang tidak ada. Nah, itu amani batilah, angan-angan yang kosong, yang batil. Itu biasanya disusupi oleh pemikiran-pemikiran syaitan, was-was syaitan. Wallahi makin khatir yadkhulu qulubahum. Jangan sampai betikan-betikan hati itu masuk menguasai diri mereka. Hatta tasiral qulubu farighah. Sampai-sampai jiwa ini kosong. Qabilatan lil kashafi wa dhuhur haqa'iqil 'uluwiyyat fiha. Jangan sampai hati ini kosong sama sekali. Ya. Malah dia bisa menerima hal-hal yang menyingkap dirinya. Menyingkap keberadaannya. Hakikat jati dirinya disingkap oleh dia sendiri. Na'udzubillah. Ya jangan. Karena kosong. Angan-angan. Wah saya pengen ini, pengen itu. Padahal tidak. Na'udzubillah. Wa haula hafizu syai'an wa ghabat anhum asya'. Orang-orang yang seperti ini dia jaga satu, yang lain lepas. Dia jaga, wah saya pengen hafal Quran. Tapi dia lupa, dia udah keluarga, anak banyak, dia harus apa? Cari ma'isyah, cari penghidupan dan lain sebagainya. Sibuk di Quran, tetapi yang lain dia telantarkan. Ya kalau masih bujang silabas, tidak mengapa. Tapi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi anak istri. Kalau dia ada income yang lain, labas, tidak mengapa. Dia sibukkan dengan menuntut ilmu dan lain sebagainya, fokus. Ya. Karena dilihat situasi, kondisi, keadaan masing-masing tidak sama. Karena Abu Hurairah itu tafarruq lil ilm, fokus untuk ilmu sampai apa? Ketika lapar diganjal perutnya pakai batu. Lah ini Abu Hurairah yang kuat. Lah anak antum, istri antum ketika butuh, ya dikasih makan. Karena masing-masing berbeda dan tidak akan sama. Ya. Tidak sama satu dengan yang lainnya. Dia jaga yang satu, yang lain lepas. Nah, yang lain lepas. Dia pengen ini, pengen itu, dia jaga satu, yang lain lepas. Nah, fa innahum akhlaul quluba min ayat raqaha khatirun. Karena mereka membiarkan hati ini selalu ada betikan-betikan yang batil sehingga hatinya kosong. Wa baqiyat farighatan la syai'a fiha. Hatinya kosong, enggak ada isinya. Cocok masuk syaitan pada jiwa yang kosong. Fa bazara fiha al-batil fi qawalibaha wa ahamahum ana ala syai wa asrafuha. Masuklah syaitan membisiki orang tersebut dengan bisikan-bisikan seolah-olah seakan-akan dia adalah orang yang paling tinggi, orang yang paling mulia, paling dibutuhkan. Ini hati-hati. Masuk pintu syaitan dari cara yang lain, dari pintu yang lain, dari jendela yang lain. Awadhahum bima anil khawatir lati yamadatul ilm wal huda وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا. Yang tadinya ada ilmu, ada petunjuk, diganti ilmunya. Dia di atas ilmu, dia di atas dakwah, dia di atas petunjuk. Tapi dia tinggalkan ilmunya, dia tinggalkan dakwahnya. Kosong. Akhirnya apa? Syaitan masuk. Mencocoki jiwanya. Mencocoki keadaannya. Haitsu lam yastati an yashghalahu bil khawatir as-suflawiyah fashghalahu bi iradati at-tajrid wal faragh min al-iradati lillah salaha lil 'abd. Wala falaha illa bi an takuna hiya al-mustawliya 'ala qalbihi. Yang mana ya, dia tidak bisa disibukkan dengan nam sesuatu yang bermanfaat diganti dengan yang mudharat. Ya. Yang mana pada hakikatnya seorang hamba itu akan bisa mendapatkan bahagia itu dengan ilmu dan huda, petunjuk. Yang harusnya itu yang dipertahankan, jangan yang lainnya. Ya. Sehingga hatinya kosong, tidak ada apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga hatinya malah dikuasai oleh syaitan. Wa ya iradatu muradillah dini la amri alladhi yuhibbuhu wa yardah. Yang demikian adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala secara agama, perintah yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang harusnya dia pertahankan, bersabar, pertahankan di atas ilmu, di atas dakwah, sabar, sabar. Ya, dengan ilmu dan sabar ya akan diketahui siapa rijal. Wa ishghal ihtimamahu bi ma'rifati 'ala tafsil bih wal qiyam bi wa tanfidhuhu fil khalq wa tatarruq ila dhalik wa tawassul ilayhi bid dukhul fil khalq li tanfidhi. فأضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى ترك وتعطيل من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. ما شاء الله. Nah, yang seharusnya kata Imam Ibnul Qayyim dia sibukkan dirinya, hatinya dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dicintai Allah oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Yashtaghil ihtimamah, dia fokuskan ya keinginannya dengan apa? Ma'rifatu, ya mengetahui ilmunya Allah, agamanya Allah secara tafsil, rinci. Dan dia melakukan menegakkan ya nah pada mengamalkannya pada makhluk dan bertawassul. Ya. Usul at-tawassul ilai bidukhul ilal khalq litanfidhi. Dan dia berusaha untuk masuk ya, menggapai kepada makhluk itu di dalam menerapkan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Maka sebaliknya orang yang disesatkan oleh syaitan adalah mereka-mereka yang diajak oleh syaitan untuk meninggalkan ilmu dan petunjuk. Ya, seakan-akan dia tinggalkan ilmu, dia tinggalkan petunjuk, dia tinggalkan dakwah, seakan-akan zuhud. Zuhud. Wah, anak enggak mau terkenal. Padahal dia dibebankan untuk dakwah ilallah, menuntut ilmu. Tapi syaitan masuk dari jendela yang lainnya, dari pintu yang lainnya. Nah, utlubul ilm, wasta'in billah, menuntut ilmu, dakwah ilallah, minta tolong kepada Allah. Bukan masalah ini dan itu, bukan. Tetapi tetap dia menjaga ikhlas. Kalau dia tinggalkan ilmu, dia tinggalkan petunjuk, dia tinggalkan dakwah ilallah, ini juga syaitan masuk pintunya di situ. Seolah-olah zuhud. Ya, padahal dia sudah meninggalkan dakwah ilallah. Padahal dia sudah meninggalkan ilmu, hidayah, dan petunjuk yang manusia bisa mengambil manfaatnya. Manusia secara umum mengambil manfaatnya dari ilmu tersebut. Awamahum annaka malahum fi dzalika at-tajrid wal faragh. Dan syaitan mengelabuhi orang ini, ya, dikelabuhi orang ini dengan apa? Seolah-olah fokus kepada yang lain. Ana mau fokus ibadah dah. Ana mau fokus sholat malam, enggak mau ngajar, enggak mau ini, enggak mau itu. Mau fokus sholat malam aja. Mau fokus apa? Puasa Senin Kamis aja. Ngajar ntar dulu dah. Dawah ntar dulu dah. Talim ntar dulu dah. Seolah-olah memfokus dalam satu ibadah zuhud. Satu tingkatan yang tinggi versinya dia. Coba perhatikan, setan masuk semua pintu, semua sisi, semua jendela, semua lubang celah-celah masuk di situ. Ah, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, hayhat, hayhat, jauh tidak mungkin jauh, nggak seperti itu. Innamal kamalu fi imtila'il qalbi waz-zirr min al-khawatir wal-iradah wal-fikr fi tahsil maradi rabb ta'ala min al-'adwa min an-nas wal-fikr fi turki dzalika wat-tawassul ilaih. Naam, sesungguhnya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innamal kamal, kesempurnaan itu, ya, kesempurnaan seseorang itu fi imtila'il qalb, ketika hatinya itu penuh dengan kebaikan. Bukan malah dikosongkan, bukan malah dikosongkan dari ketaatan. Dia harus imtila'ul qalb, dipenuhkan hatinya, jiwanya dengan ketaatan pada Allah. Ah, enam. Wasirri min al khawatir wal iradat wal fikr fi tahsil maradir Rabb ta'ala min al adwa min al nas wal fikr fi turki dzalik wa tawassul ilaih. Kesempurnaan, ya, kepada Allah, kesempurnaan seorang itu ketika hatinya dipenuhkan, ya, dipenuhkan dengan ketaatan dan merasa senang, ya, dari ketaatan, iradah, pemikiran untuk menggapai keridhaan Allah, ya. Perhatikan, menggapai keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Keridhaan Allah. Minal abdu wa minan nas. Dari seorang hamba, dari manusia, wal fikr fi turuki dzalik. Dan dia memikirkan bagaimana dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan bisa menggapainya. Fa'akmalun nas aktharum khawatir wa fikr wa iradat dzalik. Dan manusia yang paling sempurna adalah mereka yang paling banyak apa? Paling banyak pemikirannya, betikannya, iradahnya, keinginannya untuk selalu melakukan ketaatan pada Allah. Tidak kosong. Ya. Tidak kosong malah. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin wa minha, gunakanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Di antaranya apa? Wa faragaka, dan waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya apa? Jangan sampai ada waktu kosong sedikit pun seolah-olah itu tingkatan zuhud, padahal itu adalah tipu daya syaitan di situ. Ya, mau menyendiri dah. Ah. Mau menyendiri terus, padahal itu waswas syaitan menyesatkan dirinya. Ya. Kalau istirahat dia sakit atau apa, labas, tidak mengapa. Istirahat qalilan. Tapi kalau dia meninggalkan semuanya, fala, maka tidak, jangan. Karena syaitan bisa masuk di situ. Karena Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, fa'akmalun nas aktsaruhum khawatir fikr wa fikran wa iradat lidzalik. Manusia yang paling sempurna adalah yang paling banyak mengisi waktu kekosongannya. Ya. Kama anna naqsan nas aktsaru khawatiru fikru wa iradat lahu li hududihi wa hawa aina kanat wallahu almusta'an. Sebaliknya, manusia yang paling kurang adalah mereka yang banyak pemikiran kosongnya, hawa nafsunya, dimanapun dia berada dia ikuti. Wallahul musta'an. Ya, seperti para sahabat, sahabat ada yang belajar, ada yang menuntut ilmu, ada yang beribadah, ada yang lain sebagainya, diisi kekosongan waktunya dengan ibadah, ibadah, ibadah. Seperti Syekh Rabi menceritakan Khalifah Rashid di zaman Daulah Abbasiyah. Syekh Rabi menceritakan Abdullah, bagaimana Khalifah Rashid mengisi waktunya itu setiap harinya. Kalau satu hari berapa jam? 24 jam. Kata Syekh Rabi, Khalifah Ar-Rasyid mengisi harinya, satu harinya, dengan memperbanyak sholat. Berapa kali sholat? Kata Syekh Rabi, 100 kali rokaat. 100 rokaat. Gimana ngatur waktunya coba? Padahal khalifah, khalifah. Ah, itu disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah dalam apa? Syarh Sunnah Al-Barbahari. Syarh Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Artinya apa? Jangan sampai ada kekosongan sedikit pun. Ah. Bistalim misalkan tidur istirahat. Sahur sebelum azan subuh bangun dia salat 2 rakaat. Tambah witir 1 rakaat paling sedikitnya. Doa sampai nunggu azan subuh. Habis azan subuh kalau ada talim fabiha wa ni'mah. Kalau enggak ada zikir, zikir pagi sore. Sampai syuruk-syuruk salat 2 rakaat. 2 rakaat persiapan sarapan kerja. Ah. Zuhur asar, asar azkar lagi zikir. Zikir pagi sore. Ah, maghrib persiapan taklim, maghrib atau isya, terus jangan sampai kosong waktunya. Apalagi dimanfaatkan dengan apa? Ah, yang tidak berguna. Naam, Khalifah Ar-Rasyid saja kata Syekh Rabi di situ. Naam, melaksanakan sholat sunnah, sholat sunnah ya, bukan sholat wajib, sholat sunnah. 100 rakaat bisa dilihat tuh dalam Syarh Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Artinya apa? Yang paling kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia yang paling sempurna diisi waktunya dengan ketaatan, ketaatan, ketaatan, ketaatan terus sampai kapan? Sampai mati. Sampai meninggal. Fa idza faraghta fa sab wa ila rabbika farghab. Ya. Naam. Kalau kamu waktunya kosong, fa idza faraghta faragh. Ya kalau ada kosong udah salat kosong nih, ya cari aktivitas yang lain, beramal yang lain. Ya jangan sampai kekosongan tersebut terus kosong, maka naam ditunggangi oleh syaitan. Wa ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kanat tatazaham 'ala al-khawatir fi maradir rabb. في مراد الرب تعالى فربما استعمل في صلاته وكان يجهز جيشه وهو في الصلاة فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة وهذا باب من تداخل العبادة في العبادة الواحدة. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lihat contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau mengisi waktu-waktunya terus dalam ibadah mengharapkan keridhaan dari Allah. Kadang di salatnya belum memikirkan pertempuran, peperangan. Ketika masih dalam keadaan sholat. Sholat, tapi mikirin perang. Ini Umar bin Khattab. mempersiapkan perang. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faqad jama'a bainal jihad wassalah. Sehingga Umar bin Khattab sudah mengumpulkan antara jihad dan ibadah salat. Wa hadha babun min tadakhulil ibadat fil ibadah al wahidah. Ini adalah babnya tadakhul, saling memasukkan satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Wa wababun azizun syarifun. Bab ini adalah bab yang paling mulia. Naam, yang paling syarif. La yadkhulu illa hadhikul qalb. Tidak ada yang bisa melakukan peranan ini kecuali orang yang faham, jiwanya, hatinya cerdas, faham, mutadalli'un minal ilm, 'alil himmah. Benar-benar dalam ilmunya dan tinggi cita-citanya. Bi haitsu yadkhulu fi ibadatin yazmuru fiha bi ibadati syatta. Dia masuk dalam satu ibadah sehingga mendapatkan ibadah yang lainnya yang enam bermanfaat baginya. Wadzalika faslu fadzalika wadzalika fadlullah yutihi may yasha. Yang demikian adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la hawla wa la quwata illa billah.